Maksudnya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makhlukat dengan makhluk-makhluknya. Dan pada pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa yang dimaksud dengan tanda-tanda kekuasaan atau ayat-ayat Allah itu ada dua macam. Tanda kekuasaan yang berupa kauniyah, yaitu alam semesta ini. Tanda-tanda kekuasaan yang berupa alam semesta ini, dari mulai adanya siang, malam, hujan, kering, kemudian adanya orang miskin, orang kaya, adanya kulit hitam, kulit putih, kulit merah, dan semisalnya kulit coklat. Ini tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Adanya matahari, adanya bulan, ini tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan kauni. Tanda-tanda yang kauni, yaitu yang menunjukkan kekuasaan Allah di dalam alam semesta, pencipta alam semesta. Maka dengan itu kita tahu bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan. Tidak mungkin dia ada dengan sendirinya. Kita sekarang gelap gulita. Kalau tidak ada lampu ini, niscaya kita gelap. Setelah di siang hari terang benderang, itu tidak akan mungkin ada dengan sendirinya. Maka kita katakan, kita bisa meyakinkan dan membuktikan bahwa Allah satu-satunya yang kita sembah, keberadaannya adalah dengan tanda-tanda kekuasaannya. Kita bisa buktikan dengan tanda-tanda kekuasaannya. Adanya turun hujan, adanya pergerakan angin, adanya awan yang menggumpal, kemudian setelah itu menjadi hitam, kemudian turun hujan. Itu tidak mungkin ada dengan sendirinya. Itulah Allah yang menggerakkannya. Ini yang disebut dengan, kata penulis, maka jawablah, kita bisa mengetahui adanya Allah yang kita sembah satu-satunya dengan tanda-tandanya. Maksudnya adalah dengan tanda-tanda kekuasaannya. Dan sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, tanda-tanda kekuasaan Allah ada yang kauniyah, yang terjadi pada alam semesta. Ada tsunami, ada longsor, ada banjir, tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Maka pasti ada yang menggerakkannya, yang menciptakannya. Nah, di sana ada tanda-tanda yang merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang kedua itu syar'iyah, yaitu berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Adanya hukum halal haram, adanya syariat perintah, adanya syariat larangan, itu semua tidak mungkin tercipta dengan sendirinya. Adanya kitab-kitab suci yang di dalamnya terdapat hukum-hukum, adanya rasul-rasul yang menjelaskan syariat-syariat, maka tidak mungkin itu tercipta dengan sendirinya. Maka yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian yang kedua dari tanda-tanda kekuasaan Allah, itu wahyu. Dan kalau kita lihat syariat, misalkan dari mulai Adam alaihi salam sampai nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada syariat-syariat yang para nabi alaihi musallatu wasallam bersepakat dengannya, padahal jarak antara mereka dengan mereka ratusan tahun, kadang ribuan tahun, tetapi kenapa syariatnya sama? Seperti misalkan bertauhid, seperti mendirikan sholat, membayar zakat, diharamkan zina, diharamkan riba, diharamkan minuman keras. Ini semua syariat-syariat yang semua nabi sama, padahal jarak hidup antara mereka dengan satu dengan yang lainnya ratusan tahun, ribuan tahun. Tidak mungkin itu bisa terjadi kecuali ada yang mengatur. Yang mengatur itulah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tanda yang kedua, yaitu tanda syariat ataupun ayat-ayat syariat. Ayat-ayat syariat. Jadi kalau kita lihat tadi, tanda itu ada dua macam, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ada dua macam. Ada yang disebut apa tadi? Kauniyah. Ya, kauniyah. Kauniyah, semua yang terjadi pada kaun ini. Kaun ini dalam semesta. Apapun itu, hujan, panas, dingin, siang, malam, kekeringan, tumbuh-tumbuhan, itu kauniyah semua. Itu kita bisa mengetahui ini tumbuh tidak mungkin dengan sendirinya. Pasti ada yang menumbuhkannya. Itu kauniyah. Di sana ada syar'iyah. Syar'iyah yaitu yang saya sebutkan tadi, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Syariat-syariat, diharamkannya ini, diharamkannya, dihalalkannya ini, ya. Diharamkannya riba, dihalalkannya berjual beli. Dihalalkannya berjual beli dan semisalnya. Tidak mungkin syariat-syariat tersebut ada datang dengan sendirinya mengatur manusia kecuali ada yang mengaturnya, yaitu Allah Jalla fi'ula. Nah, kemudian penulis mengatakan, ya, ini yang pertama, kita bisa mengenal adanya Allah yang kita sembah satu-satunya dengan tanda kekuasaannya. Yang kedua, yaitu dengan makhluknya. Dengan makhluk-makhluknya, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya makhluk ini masuk ke dalam sini. Kauniyah. Tetapi kenapa disendirikan? Karena saking luar biasanya penciptaan Allah, maka dia sendirikan. Ya, seperti misalkan adanya bulan, adanya matahari, itu makhluk-makhluk Allah yang sangat luar biasa. Nanti saya akan jelaskan bagaimana luar biasanya matahari, bulan, kemudian galaksi ini. Nah, ini disebutkan secara tersendiri. Kenapa? Padahal dia termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah secara apa? Kauniyah. Karena makhluk-makhluk Allah penciptaannya luar biasa. Ya, penciptaannya luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa taala menantang siapa saja yang mengaku berkuasa, maka silahkan ciptakan makhluk. Hal min khaliqin ghairullah? Adakah yang pencipta selain Allah Subhanahu wa taala? Maka ini menunjukkan bahwa makhluk-makhluk disendirikan sebagai tanda kekuasaan, karena di dalamnya benar-benar menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Kita baca dalilnya. Penulis mengatakan, "Wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar wa min makhluqatihi as-samawati sab'a wal aradun sab'a wa ma fihinna wa ma bainahuma." Artinya, dan kata beliau, dari tanda-tanda kekuasaan Allah adanya malam, adanya siang, adanya matahari, adanya bulan, dan di antara makhluk-makhluknya adalah 7 langit, 7 bumi, serta segenap makhluk yang ada di dalam dan di antara keduanya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat di sini penulis membedakan antara tanda-tanda dengan makhluk. Beliau mengatakan di antara tanda-tandanya adanya malam dan siang. Karena malam dan siang kita tidak bisa pegang. Ya, kita tidak bisa pegang. Kita hanya bisa rasakan. Malam dan siang adalah abstrak. Tidak bisa kita pegang. Tidak bisa kita rasakan. Kalau saya megang kertas ini, maka kita bisa rasakan kertas wujudnya bagaimana. Tapi kalau malam dan siang, perasaan kita ini gelap, ini terang. Nah, itulah disebut oleh penulis tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia juga sebagai makhluk. Allah menciptakan adanya siang, adanya malam. Itu makhluk sebenarnya. Matahari dan bulan, ini juga menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah menurut penulis. Kenapa? Karena matahari ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Kalau kita perhatikan para ikhwah, bulan ini sedikit berbicara tentang ilmu pengetahuan alam. Bulan itu diameternya dari sini ke sini, ya, sekitar 3.500 km. Setelah bulan ada planet-planet-planet, kemudian ada ini bulan. Ya, ini ada bumi. Yang kata Allah tadi, kata penulis, 7 bumi. 7 petala bumi. Artinya bumi itu 7 lapis. Ini diameternya, ya, secara horizontal, maka ini sekitar 1400 atau apa? 1.400 kilometer. Ini bumi. Dari kanan ke kiri. Ya. Kemudian di sana ada matahari. Matahari kalau tidak salah dia 35 miliar kilometer dari ujung kanan ke ujung kiri matahari. Setelah matahari ada planet-planet lain yang lebih besar dari matahari. Yang lebih besar dari matahari. Ini semua planet-planet mengelilingi satu bintang. Satu bintang. Dan kita ini dalam sebuah galaksi. Galaksi yang disebut dengan Milky Way. Yang dalam bahasa Indonesianya adalah galaksi Bima Sakti. Bima Sakti. Galaksi. Galaksi ini adalah kumpulan ratusan miliar bintang-bintang. Ratusan miliar bintang-bintang yang ada. Satu bintangnya dikelilingi oleh makhluk-makhluk besar dari planet-planet ini. Subhanallah. Ya? Sedangkan di dalam galaksi terdapat ratusan miliar bintang-bintang. Yang setiap bintangnya minimal ada satu planet yang mengelilinginya. Matahari mengelilingi galaksi Bima Sakti ini sampai kepada ujungnya kembali. Jadi ini galaksi besar, ya. Sampai ujungnya kembali 226 juta tahun. Bisa mengelilingi galaksi Bima Sakti. Saya ulangi, satu bintang dikelilingi oleh beberapa planet. Ada planet bulan, ada bumi, ada matahari, ada apalagi Saturnus, ada macam-macam planet yang besar-besar, ada Mars, ya. Ini satu bintang mengelilingi, dikelilingi oleh planet-planet yang ada. Nah, satu bintang ini kalau kita berbicara tentang galaksi Bima Sakti, dia ada ratusan miliar bintang. Paham maksud saya? Ratusan miliar bintang yang setiap bintangnya sama tadi, dikelilingi oleh planet-planet yang besar-besar. Bumi kita saja 1,4 juta kilometer. Ya. Nah, para ikhwah yang dirahmati Allah, jadi galaksi itu adalah kumpulan ratusan miliar bintang-bintang yang setiap bintangnya pasti ada planet. Paham sampai sini? Nah, di alam semesta, ini bukan alam semesta. Galaksi Bima Sakti bukan alam semesta. Galaksi Bima Sakti adalah satu dari ratusan miliar galaksi. Subhanallah. Subhanallah. Maha suci Allah, maha besar Allah. Lalu untuk apa kita sombong? Kecil sekali kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ratusan miliar galaksi selain dari Bima Sakti. Tadi matahari mengelilingi Bima Sakti saja 226 juta tahun. Itu Bima Sakti, itu matahari mengelilingi Bima Sakti dari ujung sampai ke ujungnya. Dan galaksi ini baru satu galaksi dari sekian miliar galaksi yang ada di alam semesta. Maka benar-benar disebut oleh penulis wa min ayati, dan tanda-tanda kekuasaan Allah, siang, malam, matahari, bulan. Memang tanda kekuasaan Allah. Orang kalau sudah berpikir seperti ini tidak ada lagi kata untuk sombong. Sekelas apapun Anda memiliki keahlian, kelebihan, keistimewaan, maka tidak ada yang bisa menandingi Allah Jalla fi'ula. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. yang membuat, yang berbicara seperti ini membuat kita tambah tunduk, tambah tawadhu, tambah rendah hati, tidak mudah dihinggapi penyakit ujub di dalam diri. Ini paham para ikhwan penjelasannya? Jadi saya ulangi, kita ini berada di dalam planet bumi. Planet bumi adalah salah satu planet yang mengitari satu bintang di antara planet-planet yang ada. Planet bumi adalah salah satu dari planet yang mengitari satu bintang. Planet dan planet-planet lain selain bumi itu adalah dia di langit terdapat ratusan miliar bintang. Berarti jutaan, ratusan miliar planet. Karena setiap bintang minimal ada satu planet. Kumpulan dari ratusan miliar bintang tersebut dengan ratusan miliar bintangnya itu disebut dengan galaksi Bima Sakti. Itu baru satu galaksi yang sangat luar biasa. Kemudian nanti dari satu galaksi itu akan banyak ratusan miliar galaksi-galaksi yang lain. Dan itu semua adalah alam semesta. Ini bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis mengatakan, dan di antara makhluk-makhluknya adalah tujuh langit. Dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tujuh langit, yaitu banyak ayat di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara ayat-ayat yang menunjukkan akan hal itu disebutkan oleh penulis di sini, ya, kita baca nanti. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa ada penyebutan tujuh langit, di antaranya dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 44. Tusabbihu lahu samawatus sab'. Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Ini kata-kata ada langit tujuh, ya. Dan langit yang kita lihat ini hanya batas pandangan mata kasat kita. Dia bukan langit yang kesatu. Dia hanya batas pandangan mata kasat kita. Allahu a'lam langit kesatu di mana? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Apakah itu termasuk di dalam galaksi Bima Sakti? Allahu a'lam. Ini para ikhwan. Begitu juga dalam surat Al-Mu'minun, surat ke-23 ayat 86. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man rabbus samawati sab'." Katakan wahai Muhammad, siapakah yang memelihara, yang memiliki langit yang tujuh? Ini ada penyebutan kata langit tujuh. Kemudian adapun bumi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bumi ada tujuh. Jarang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bumi ini ada tujuh. Tetapi banyak disebutkan dalam hadis-hadis bahwasanya bumi ada tujuh. Kenapa tidak disebutkan sebagaimana langit disebutkan? Karena agar manusia lebih memahami bahwa bumi yang kita kenal ini adalah bumi yang kita lihat sekarang ini. Tapi sebenarnya dia adalah tujuh lapis. Ya, tujuh lapis. Bahkan belum disebutkan di dalam Al-Quran tentang bumi dalam bentuk jamak, ya, tetapi disebutkan dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan segenap makhluk yang ada di dalam dan di antara keduanya, di langit ada makhluk, di bumi ada makhluk, di antara keduanya ada makhluk, itu semua tidak mungkin, mustahil terjadi dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakannya. Dialah Allah tabaraka wa taala. Kemudian penulis mengatakan, wa dalilu qauluhu ta'ala. Dan dalil adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lis-syamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya Allah adalah malam dan siang. Ini tidak akan mungkin ada yang bisa mencipta malam dan siang kecuali Allah, sehebat apapun dia, tidak ada. Dan malam dan siang berbeda-beda di sebuah daerah dengan daerah yang lain. Indonesia saja daerah batasan-batasannya berbeda-beda. Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah, berbeda-beda. Belum lagi dengan antara benua dengan benua, berbeda-beda. Artinya, malam dan siang saja sudah dari tanda kekuasaan Allah, kemudian pengaturan malam dan siang pun berbeda-beda. Itu tanda kekuasaan tersendiri. Ini semakin kita akhirnya benar-benar menundukkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matahari dan bulan, sudah saya ceritakan tadi, bagaimana besarnya matahari dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari, dan janganlah pula kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya, jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Nah, di sini pelajaran menarik, yaitu, sering saya sebutkan, tauhid rububiyah yastalzimu tauhidul uluhiyah. Siapa yang meyakini di dalam hatinya sebagai sebuah akidah bahwa Allah yang mengatur, mencipta, berkuasa, menciptakan langit dan bumi, menciptakan tujuh langit, tujuh bumi, menggerakkan matahari sehingga terjadi malam dan siang, maka dialah yang paling pantas untuk diibadahi. Tauhid rububiyah melazimkan tauhid uluhiyah. Paham ini? Seperti ayat ini, ya. Allah menyebutkan termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah siang, malam, matahari, bulan. Maka janganlah. Itu kan tanda-tanda kekuasaan Allah, itu tauhid rububiyah. Kemudian maka janganlah kalian bersujud kepada matahari, kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada yang menciptakannya. Ini tauhid apa? Uluhiyah. Itu yang disebut tauhid rububiyah, melazimkan tauhid rububiyah, uluhiyah. Siapa yang mengakui Allah mempunyai rob, mempunyai rububiyah, kekuasaan, penciptaan, pengaturan, maka wajib bagi kita untuk menyembah hanya kepada Allah. Salat, puasa, zakat, haji hanya untuk Allah. Berdoa, isti'anah minta tolong, isti'adzah minta perlindungan, istighatsah minta pertolongan dalam keadaan yang sempit, meminta barokah hanya kepada Allah, karena hanya Allah yang mempunyai apa? Rububiyah. Apa kaidahnya tadi? Tauhid rububiyah melazimkan tauhid uluhiyah. Dari mana? Dari ayat ini. Termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah siang, malam, bulan, matahari. Maka janganlah kalian sembah matahari, jangan pula sembah bulan, tetapi sembahlah yang menciptakan mereka, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah berfirman di akhir ayat, in kuntum iyyahu ta'budun. Perhatikan ini, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar beribadah kepadanya. Iyyahu ta'budun, di sini terdapat tauhid, ya. Kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, kepadanya, kepadanya yaitu nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian beribadah, ya, kalian beribadah. kalian beribadah kepada Allah. Lihat di sini, tujuan didahulukan dibandingkan perbuatan. Saya bisa saja mengatakan kalian beribadah kepadanya. Mana yang lebih kuat penekanan terhadap tauhidnya? Kepadanya kalian beribadah. Biasanya ditambahi dengan hanya. Hanya kepadanya kalian beribadah. Dengan kata-kata kalian beribadah kepadanya. Mana yang lebih kuat tauhidnya? Ini. Kenapa? Karena didahulukan tujuan sebelum perbuatan. Kepada Allah kami beribadah. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami beribadah. Tujuan dulu didahulukan, baru setelah itu perbuatan. Hanya kepadamu kami minta pertolongan. Wa iyyaka nasta'in. Bisa saja sebenarnya kita mengatakan kepadamu kami kami beribadah kepadamu, kami minta tolong kepadamu, bisa. Tapi lebih menguatkan tauhid bahwa yang dituju hanya Allah Subhanahu wa taala, dengan didahulukan tujuan sebelum apa? Sebelum perbuatan, ya. Tujukan tahu dulu apa? Ditujukan tujuannya dulu sebelum perbuatan. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Bisa dipahami ini? Ini tauhid. Sekali lagi kaidah para ikhwan harus diingat. Siapa yang memiliki rububiyah, dialah yang paling berhak disembah. Dan ini bantahan kepada orang-orang yang mensyirikkan Allah dengan makhluknya. Minta kepada orang yang sudah mati, minta berkah kepada orang yang sudah mati. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki apa? Rububiyah. Hanya Allah yang berhak disembah. Kenapa? Karena hanya Allah yang memiliki rububiyah. Tauhid rububiyah melazimkan tauhid uluhiyah. Siapa yang meyakini Allah Rabb, maka dia wajib beribadah, meminta, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak, kaum muslimin, kita tidak menyembah sapi, tidak menyembah patung berhala, tidak menyembah salib Yesus. Kenapa? Kenapa? Karena tidak memiliki rububiyah. Selalu seperti itu para ikhwah. Dan ini mudah menjelaskan kepada orang. Misalkan ada orang yang masih minta kepada orang mati. Bukannya orang mati malah didoakan, tetapi malah minta kepada orang yang sudah mati. Meskipun itu adalah orang saleh, wali Allah misalkan. Maka kita bisa menjelaskan, karena orang yang sudah mati tidak memiliki rububiyah. Tidak memiliki apa? Rububiyah. Hanya Allah yang memiliki rububiyah. Paham sampai sini para ikhwah? Taib. Silakan adzan. Ya, kita lanjutkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat tadi ada beberapa poin penting juga. Di antaranya yaitu kata-kata janganlah kalian bersujud kepada matahari dan janganlah pula kepada bulan. Kenapa disebutkan kata sujud? Karena sujud adalah bentuk penghambaan diri paling tinggi. Kalau sujud saja tidak boleh, apalagi ibadah-ibadah selainnya. Paham maksud saya? Ya? Jadi penyebutan sujud di dalam ayat ini fungsinya adalah janganlah kalian sujud kepada matahari, kepada bulan. Fungsi dari penyebutan sujud di sini adalah karena sujud adalah ungkapan penghambaan diri yang paling tinggi. Maka saya heran ada orang ya yang terlalu mengagung-agungkan manusia, mengkultuskan manusia sampai sujud kepada manusia. Dan itu ada di zaman sekarang. Dan siapa yang ridha orang sujud kepadanya itu tauhid. Yang ridha orang sujud kepadanya itu tagut. Karena tagut adalah sembahan selain Allah dan dia ridha untuk disembah selain Allah. Sekali lagi, kenapa di sini penyebutan sujud? Karena sujud adalah ungkapan bentuk peribadatan praktis yang paling agung. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasjud law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya aku diperintahkan untuk memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, niscaya kalau boleh itu, niscaya aku akan perintahkan perempuan sujud kepada suaminya. Li'izami haqqihi 'alaiha, karena saking besarnya hak suami terhadap istrinya. Tapi tidak boleh sujud. Kenapa? Karena sujud adalah ungkapan ibadah praktis yang paling agung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwah, makanya disebutkan kata-kata sujud, tidak disebutkan ruku, tidak disebutkan puasa. Janganlah kamu puasa karena matahari, enggak. Tetapi janganlah kamu bersujud kepada matahari dan bulan, karena sujud adalah ungkapan ibadah praktis yang paling agung, yang benar-benar kita dengannya merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Penulis kemudian mengatakan wa qauluhu ta'ala, dan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, dalil yang lain. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahara yatlubuhu hasisa wash-shamsa wal qamara wan-nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwa kita bisa mengenal Allah, adanya Allah yang kita sembah satu-satunya, yaitu dengan tanda-tanda dan makhluk-makhluknya. Dalil yang lain dari Al-Quran surat Al-A'raf ayat 54, sesungguhnya Rabb kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan dan bintang-bintang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah Allah, Maha Suci Allah, Rabb semesta alam. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang perhatikan, termasuk daripada dalil yang menunjukkan adanya Allah satu-satunya yang kita bisa sembah adalah surat Al-A'raf ayat 54 ini. Sesungguhnya Rabb kalian, Rabb yang memelihara kita. Karena dia memelihara, maka paling berhak disembah ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi selama 6 masa. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari kekuasaan yang sangat terlihat oleh mata kasat kita, yaitu penciptaan langit dan bumi selama 6 hari. Fi sittati ayyam, 6 hari. Kenapa 6 hari Ustaz? Kenapa tidak langsung saja? Kan Allah mempunyai kekuasaan, tinggal mengatakan apa? Kun, jadilah. Fayakun, maka jadilah. Maka kita jawab bahwa itulah kehendak Allah. La yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Allah tidak ditanya perbuatannya, tetapi manusia yang akan dimintai pertanggungjawaban tentang perbuatannya. Mau Allah 1 hari, 2 hari, 3 hari, 6 hari, 7 hari, terserah Allah Jalla fi'ula. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, lalu dia beristiwa di atas arsy. Di sini diterjemahkan bersemayam. Saya kurang sepakat bersemayam. Yang benar adalah beristiwa di atas arsy. Lebih tepat dan lebih baik. Karena makna istiwa tidak hanya bersemayam. Kalau bersemayam dia duduk di atas singgasananya. Makna istiwa artinya irtafa'a wa'ala, meninggi dan di tempat yang tinggi. Itu makna istiwa. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Di sini kita ambil pelajaran, Allah di arsy, di atas arsy. Ya, di langit. Dan tidak boleh ada dalam pikiran kita berarti Allah ada dalam sebuah tempat. Berarti Allah dilingkupi oleh sebuah tempat. Maka tidak boleh kita berpikir seperti itu. Yang harus kita imani adalah Allah beristiwa di atas arsy. Dan yang harus kita imani adalah makna istiwa. Istiwa artinya di tempat yang tinggi dan meninggi. Bagaimana istiwanya Allah? Allahu a'lam. Itu Allah yang lebih mengetahui. Kita hanya diperintahkan untuk benar-benar meyakini bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Ya. Adapun Allah Subhanahu wa taala bagaimana istiwanya itu bukan urusan kita. Kekeliruan di zaman sekarang sebagian orang adalah ketika dia meyakini Allah Subhanahu wa taala beristiwa, maka dia katakan berarti Allah pada sebuah tempat. Ini keliru. Kenapa dia mengakui seperti itu? Karena dia menyamakan Allah dengan makhluk. Sedangkan Allah berfirman, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang semisal, yang sekupu, setara dengan Allah. Siapapun dia. Laisa kamitslihi syai. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah. Maka kita wajib menetapkan Allah beristiwa di atas arsy. Kemudian setelah itu, bagaimana istiwanya Allah? Jangan dibayangkan. Ya? Karena kalau kita membayangkan, nanti kita memisalkan Allah dengan makhluknya. Nah, demikian. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini, ya. Kita lanjutkan nanti insyaallah taala pada pertemuan sebelumnya, pada pertemuan yang akan datang. Apakah disunahkan ketika ingin melaksanakan mak apa ini? Melaksanakan salat tahajud, kita membuka pintu untuk melihat tanda-tanda kekuasaan atau ciptaan Allah yaitu langit? Tidak ada dalil yang seperti itu. Kalau orang ingin salat tahajud, maka silahkan dia untuk melakukan salat tahajud, tidak mesti harus membuka pintu, jendela ataupun langit-langit rumah, tidak perlu seperti itu. Bagaimana hukumnya salat di belakang atau diimami orang-orang yang mempercayai Allah di mana-mana? Maka jawabannya sah, tetapi lebih baik mencari orang yang meyakini bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Para ikhwah, yang di mana-mana itu ilmunya, ilmu Allah. Allah di mana-mana, iya, tapi ilmunya, bukan zatnya. Zatnya sebagaimana yang Allah beritahukan, Ar-Rahman 'alal 'arsy tawa. Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas arsy. Zatnya di atas arsy. Yang di mana-mana ilmunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Dia di sini adalah ilmu Allah. Paham ini para ikhwah? Karena kalau seandainya Allah di mana-mana, maka pertama menyelisih ayat Al-Qur'an, hadis Rasul, ijma' para sahabat dan fitrah manusia. Kita senantiasa mengatakan serahkan kepada yang di atas. Betul? Ada yang mengatakan serahkan kepada yang di bawah? Serahkan kepada yang ada di mana-mana? Kan tidak. Fitrah manusia itu bahwa Allah di atas langit. Dan ketika kita meyakini Allah di atas langit, kita tidak memisalkan Allah dengan makhluknya. Allah di atas langit sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Makanya kalau ada yang mengatakan, kalau seandainya ada orang yang mengatakan Allah berada di atas sebagaimana lampu ini di atas, maka ini adalah menggagalkan dua ayat dalam Al-Quran. Walam yakullahu kufuwan ahad. Kemudian yang kedua, laisa kamitslihi syai'. Kita katakan kepada orang ini, ayat yang Anda pakai itu sebenarnya adalah pemberat pendapat Anda. Itu sebenarnya adalah pembantah pendapat Anda yang mengatakan bahwa Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di dalam, tidak di luar. Berarti Allah tidak ada. Yang meyakini Allah di mana-mana, maka dia meyakini Allah itu tidak ada. Ya, ini tidak benar para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Tetapi kalau sholat di belakangnya, maka tetap sah karena dia adalah kaum muslimin dan keliru di dalam perkara akidah. Ya, keliru di dalam perkara akidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya beriman di waktu sholat dengan pelaku bid'ah? Berimam di waktu sholat dengan pelaku bid'ah yang contoh, yang condong melakukan kesyirikan seperti yang sering menggunakan jimat. Maka kalau seandainya dia menggunakan jimat, maka tidak sah berimaman di belakangnya. Kenapa? Karena dia melakukan kesyirikan. Dan syiriknya syirik asghar. Kalau dia meyakini dengan hatinya jimat tersebutlah yang menjaga kesehatannya, melindungi keamanannya, menahan dari mudarat untuknya, maka dia berarti pelaku syirik akbar, keluar dari Islam. Dan orang yang keluar dari Islam tidak sah salatnya, maka tidak sah pula berimaman dengannya. Tapi kebanyakan yang memakai jimat, baik itu cincin, cincinnya beraja, ya, ataupun kalung, kalungnya juga beraja, ataupun jimat-jimat yang ditempel di warung, ya, ataupun digantung di warung, di mobil, ya, jimat-jimat itu mereka mengatakan ini kami tidak minta kepada jimat ini hanya sebagai syarat, kami tetap mintanya kepada Allah. Maka kita katakan ini pelaku dosa syirik asghar, syirik kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Siapa yang menggantung jimat, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Beda hal kalau dia meyakini, aku di pasar hanyar memakai cincin ini berdagang 25 tahun. Kada ada yang mencopetku, yang menjamretku. Sidin pencopetnya. Ya, maka kalau seandainya dia meyakini cincinnya yang melindunginya, mandau berajahnya yang melindunginya, maka ini syirik akbar, keluar dari Islam. Maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosen saya ketika masuk kelas, dia meminta mahasiswanya berdiri lalu rukuk kepadanya. Bagaimana pendapat Ustaz, apakah dia taghut? Maka jawabannya, yang paling pertama harus dilakukan adalah kita tidak boleh taat kepada dosen tersebut. Karena Rasulullah SAW menyatakan bahwa diharamkan kita untuk berdiri karena seseorang. Ya, diharamkan untuk berdiri karena seseorang. Sebagaimana dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afwan, dalam riwayat Imam Tirmidzi, man sarrahu an yatamatsala lahu ar-rijal qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang ingin orang-orang bangun untuknya ketika dia datang, maka ambillah tempatnya yang paling pantas di neraka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak ingin kalau beliau datang, para sahabatnya bangun karena beliau. Tidak ingin Para sahabatnya bangun karena beliau, sebagaimana diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat membenci apabila ada seorang, ada beliau masuk ke dalam perkumpulan para sahabat, kemudian ada yang bangun. Lima ya'lamuna min karahiyatihi lidzalik. Dan para sahabat pun tidak tahu. Kenapa? Karena saking bencinya, karena pengetahuan sahabat kepada Rasulullah, beliau membenci untuk orang bangun karena kedatangan beliau. Meskipun boleh bangun kalau ingin menyalami, kalau hanya sekedar bangun menghormati, maka ini tidak diperbolehkan. Boleh bangun kalau ingin menyalami. Nah, yang kedua, disuruh rukuk. Ini haram hukumnya. Kenapa? Karena rukuk ibadah. Tidak diperbolehkan rukuk kecuali hanya kepada Allah Jalla fi'ula. Ya? Tidak diperbolehkan rukuk kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa hukumnya melahirkan dibantu oleh dokter laki-laki? Padahal sebenarnya sudah memiliki dokter perempuan, tapi qadarullah diharuskan operasi dan pas operasi ada dokter laki-lakinya. Karena kan pas operasi biasanya ditanyai beberapa dokter. Keadaan tidak dapat memilih lagi karena darurat. Kalau seandainya darurat, maka hukum darurat beda dengan hukum kelapangan. Ad-darurat tubihul mahdhurat. Hal-hal yang terpaksa membolehkan keadaan-keadaan yang dilarang. Tetapi jangan bermudah-mudah menganggap ini darurat. Ya, sebagian orang bermudah-mudah menganggap itu darurat. Asal hukumnya seorang yang hamil, maka dia memeriksakan kehamilannya kepada dokter perempuan. Kalau seandainya tidak ada dan sulit untuk mencari dan terpaksa harus, maka pada saat itu boleh dia kepada dokter laki-laki. Kalau seandainya tidak ditangani, maka akan berpengaruh kepada nyawanya ataupun janinnya, maka pada saat itu dalam keadaan darurat. Tapi jangan bermudah-mudah. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik barak. Adakah makhluk selain di bumi? Allahu a'lam. Cari aja pian sorang sana. Ulun kada mau umpat. Bolehkah menamai anak dengan nama Karim? Apa betul bumi datar? Bolehkah menamai anak dengan nama Karim? Maka jawabannya, Karim boleh. Ya, Karim boleh. Tetapi lebih baik dia menamainya dengan Abdul Karim. Ada penghambaan kepada nama Karim tersebut. Itu lebih utama. Apakah bumi datar? Periksa seorang. Bolehkah kita sujud kepada orang tua kita, ibu? Haram hukumnya. Sujud tidak diperbolehkan kecuali hanya kepada Allah. Dalilnya tegas di dalam hadis sahih. Lau kuntu amiran an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau seandainya aku diperintahkan untuk memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, niscaya aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Haram sujud walaupun kepada ibu. Ya? Tetapi untuk mencium keningnya, mencium tangannya, maka diperbolehkan. Itu pun bukan dalam bentuk sujud ataupun dalam bentuk terlalu merendah, karena tidak ada yang pantas kita sujudi dan kita rendahkan diri kita kecuali hanya kepada Allah Jalla fi'ulah tabaraka wa ta'ala. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan kajian kali ini. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.